بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أحبتنا عزكم الله، terakhir kita membahas tentang apa itu khutbiyah dan lebih mengkerucut apa itu sururiyah, dan disebutkan beberapa poin-poin dari pemikiran-pemikiran yang mereka usung, yang mereka dakwahkan kepada segenap umat, yang kemudian masuk pada beberapa perkara yang perlu dicuplik dari kronologi peristiwa masuknya sururiyah di Indonesia ini, yaitu melalui pintu pemikiran muwazanah yang mereka sebut dengan istilah insaf atau adil, sampai pada peristiwa yang cukup menggegerkan dunia persilatan waktu itu. Dan sebutkan tadi, waktu itu ada tiga kubu, ada yang sama Pak Demo, ada yang sama Pak Yusuf, ada yang berusaha untuk mengislahkan, yang ternyata kemudian lambat laun gabung semua dengan linknya Pak Yusuf ini, sehingga seolah-olah waktu itu ikhwan jumhur sama dengan Pak Yusuf, dan hanya satu-satunya orang tua Pak Dimu itu yang balilu. Begitu. Karena fitin azakumullah, perlu antum ketahui bersama bahwasanya permasalahan yang berkembang waktu itu sesungguhnya telah disampaikan dan telah dinaikkan kepada para masyayikh, masyayikh ahli sunnati wal jamaah waktu itu, yang banyak berperan jazahullahu khairan ila samahatul walid asy-syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa syafa, demikian pula para masyayikh masyayikh yang lainnya. Tamam. Khulasah atau inti daripada pertikaian yang terjadi waktu itu antara kubunya Pak Demu dengan kubu jumhur tadi, panser-panser tuwek tadi, disampaikan kepada Syekh Muqbil bin Hadi al-Madkhali bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala ghafarullah. Ketika banyak teman-teman yang kemudian ke sana, disampaikan semua data-data lengkap tentang masalah pertikaian yang ada, ketemu pertikaiannya berlanjut di Yaman. Tamam, waktu itu di Yaman Ustaz Luqman Ba'adul dengan teman-teman yang ada, dan yang melawan waktu itu ya Salih Said dengan CS-nya yang ada. Tamam, Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dengan tegas menyatakan tentang pertikaian ini, al-haqqu ma ja'far. Itu tertulis, dan ketika saya ke Yaman datanya masih ada, saya baca sendiri tulisan itu karena kebetulan lajnahnya pindah ke sana gitu, anggotanya lengkap, saya ke sana. Nah, sehingga banyak data-data yang lama masih ada pada kita waktu itu di sana, dan sekarang banyak dipulangkan. Syekh Muqbil mengatakan al-haqqu ma Ja'far fi hadza, yang benar bersama Ja'far dalam masalah ini, dan diminta kepada Salafiyun di Indonesia ini untuk ta'awun bersama dia, dan inti permasalahan ribut-ributnya itu ikhwanatina azakumullah urusan duit. Nah, ketika ditanyakan tentang beberapa person yang terkait, tanyakan tentang Yusuf Kusanta Isa, dijawab Hizbi. Kemudian sebutkan beberapa orang di situ dari panser-panser tua. Yang diingat ialah Yusuf ini, ikhwan. Agar sampai kepada para masyayikh dan juga sampai kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa syafah, ketika dikirim sama Syarif Hazza' berkali-kali diadakan telepon kepada beliau oleh satu sahabat ataupun yang lainnya. Nah, beliau pun mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Pak Dimu waktu itu. Nah, dan bahkan beliau menyatakan Syarif itu mubtadi' ketika itu. Nah, masya Allah. Ala kulli hal, keadaan yang ada ini, ikhwan, jelas dengan jawabannya para masyarakat. Sebagian panser-panser tua ini, ketika dia haji, itu dibawa oleh teman-teman Madinah ke temannya para masyayikh. Abu Nida dibawa, dikasih buku-buku bantahan-bantahan yang ada, sampai di rumahnya karena manfaatnya. Ketika dibahas lagi masalah itu, dikatakan saya belum menasihati, dikatakan bagaimana dengan buku-buku yang ada itu, dikatakan itu pasif, gak bisa bicara. Wah, kata juga orang Rafiq Gufran, ketika dia haji juga dibawa teman-teman menghadap ke Syekh Rabi, dia bawakan kepada Syekh Rabi beberapa asilah, pertanyaan-pertanyaan yang dia susun waktu itu. Nah, Syekh Rabi menyatakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama orang Rafiq ini, dia mengatakan as'ilatuka hadhihi difa'an 'anil hizbiyyin. Saya masih ingat tadi dengan saya, ikhwan. Kasetnya saya dengar langsung di maktabnya Pak Demu bersama dengan anggota lajnah. As'ilatuka hadhihi difa'an 'anil hizbiyyin. Terjemahannya, pertanyaan-pertanyaan kamu ini itu berisikan pembelaan kepada hizbiyyin. Di rekamannya itu, la ya syekh, ana mau hizbi ya syekh, ana laistu hizbi ya syekh. Maksudnya dia membantah, saya bukan hizbi. Saya ngomong lagi ya akhi, saya ngomong tadi, as'ilatuka hadihi difa'an anil hizbiyin. Terjemahannya, pertanyaan kamu ini membela hizbiyin. Itu dikasetkan. Yakni urusannya sampai kepada para masyayikh. Dan yang namanya nasihat tersampaikan dengan sebanyak-banyaknya, yang namanya buku Nahdlatul Rijal, buku Qutbiyah, segala macamnya, sampai pada mereka semuanya. Nyatanya demikian. Adalah, nah, ketika para masyayikh sudah berbicara dalam masalah ini, dan ketika kita sudah banyak mendapatkan informasi dan berhubungan langsung dengan mereka tentang masalah ini, dan ternyata para masyayikh kemudian membela waktu itu sikapnya Jamarto, Pak Depo, tanya bersama dengan dia, mulai ya, mereka ini kalang kabut. Akhirnya waktu itu khanatina azakumullah yang sempat diamati, muncul gaya baru di kalangan mereka ini. Di kalangan mereka ini muncul gaya baru, ikut-ikutan mentahdir umat dari bahaya sururiyah. Iya, mereka juga bikin tulisan, awas pada sururiyah itu, wah, anti sururiyah ininya pokoknya. Tetapi khanafitina azakumullah, yang dicermati saat itu ialah mereka membantah yang namanya sururiyah, menjelaskan nama masalah sururiyah, tetapi tidak mau berbicara tentang tokoh-tokohnya. Tidak mau berbicara dengan tokoh-tokohnya, tentang tokoh-tokohnya. Tidak berani mereka, dan sampai detik ini pun di kuping saya ini belum pernah mendengar panser-panser tua mengatakan, yo, apa namanya, Abdurrahman, Abdul Khaliq itu, Hizbi Mubtadi, tak kedengaran ya, ikhwan. Hah? Kemudian Syarif Hazza itu gimana, enggak kedengaran ya, ikhwan. Hah? Wah, kata. Mereka tidak bicara tentang permasalahan yang namanya tokoh-tokohnya. Hanya mengatakan, awas, bahaya sururiyah. Kami bukan sururiyah. Tidak tahu siapa sururiyah ini. Dengan tanpa menyebutkan, menerangkan siapa tokohnya masing-masing. Wah. Kemudian terakhir, bukan mereka yang menulis, tapi panser-panser muda yang menulis yang menerangkan tentang masalah bahaya Suriah lengkap dengan data-datanya, dengan nama-namanya, yang akhirnya mereka mengakui dengan tulisannya Pansel Muda itu tentang masalah apa namanya penyimpangan-penyimpangannya Ayatul Qarni sama Lahuda Safal Hawari dan yang lainnya itu lepas tangan. Tapi yang tua-tua tidak pernah kedengaran kemudian muhawbara atau apa begitu dalam munasabah itu kemudian menyatakan sikap mereka dengan tegas tentang masalah lalunya mereka berlepas diri dari sururiyah yang ada, kemudian melepas diri dari bid'ahnya Abdurrahman Abdul Khaliq Syarif Hazza dan yang lainnya, dan mengakui Al-Haq Ma'ja'far. Tidak ada. Pernah dengar? Kalau orang lama pernah dengar? Loh, kok diam aja? Cuman ngomong gak? Kalau dengar ngomong gak? Pernah dengar? Gak ada ya ikhwan. Ini dia. Fakallah. Allahumma sta'an. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Teman, dengan kondisi yang semakin jelas itu, qadarullah syafa'al, ada gawe yang lainnya. Kalau sebelumnya kan gaweannya kan orang-orang ini, ada gawe yang lainnya, yaitu pembahasan masalah adanya urusan dengan Ambon. Akhirnya Pak Demu dan orang-orangnya sibuk ngurusi Ambon, tidak ngurusi orang-orang ini. Itu saya ceritanya terus nanti. Gitu kan ya, jangan dibahas lagi. Bayangan kita ya khana fitina azakumullah, orang-orang ini sudah selesai urusannya. Gitu loh. Ternyata ya khana fitina azakumullah, orang-orang ini masih tetap istiqomah di atas mereka yang dulu itu. Ling-lingnya ya masih enggak berubah. Saya kira ya khana fitina azakumullah, yang namanya pemahaman muwazanah, pemahaman insaf, apa yang semi-semi insaf itu sudah tidak ada. Karena dalam beberapa masalah mereka dan buku-buku yang mereka tulis, mereka anti sururiyah, tidak mau dinisbatkan pada sururiyah, ngamuk-ngamuk mereka dibilang sururiyah. Ya apa ya? Iya. Yeah. Ternyata yang menurutin Allah, ketika saya masih Surabaya waktu itu dan sampai sekarang, ada salah seorang ikhwan memberikan kepada saya sebuah buku. Buku ini judulnya Teroris Melawan Teroris, ditulis oleh Pak Syir Abu Umar. Bukan Abu Bakar Pak Syir, Abu Bakar Pak Syir tidak ikut perhelatan satu ini. Nanti urusan sekali dia itu. Ini tidak Abu Umar Pak Syir, bukan Pak Syir tapi Pak Syir. Ini orang Sumatera ya. Tamam, sisan. Tamang, kalau yang ini orang Arab itu. Judulnya Teroris Melawan Teroris. Ternyata dia ini berusaha untuk menengahi tiga buku yang beredar. Bukunya Imam Samudra Aku Melawan Teroris, kemudian bukunya Abduh Agaha Siapa Teroris, dan bukunya Salukman Mereka Adalah Teroris. Dia bikin buku yang keempat, Teroris Melawan Teroris. Nama ya kawan. Poin pertama ya kawan fitina azakumullah ialah terkait dengan pembahasan bagaimana cara dia mensikapi Imam Samudra. Yang antum tahu ya kawan fitina azakumullah, tindakan dia itu secara syar'i sangat tindakan teror, irhabun badani, teror fisik, bukan lagi teror pemikiran. Agar yang diilhami dari pemikiran takfir yang ada di kepalanya dia itu, dan mafsadatnya kemadharatnya khonafitina azakumullah menasional. Yang namanya dakwah yang tadinya umat Islam itu simpati berubah menjadi antipati dengan orang-orang yang semacam dia itu, yang jenggotan, yang ini, segala macam itu antipati. Sekarang ini khonafitina azakumullah, sekarang ini orang-orang yang penampilannya kayak ente ini, walaupun bukan grupnya Imam Samudra, dicurigai sebagai teroris. Apa dengan siapa ya Pak? Dengan tindakan Imam Samudra ini, sang imam ini. Orang yang punya pemikiran sehat dan akal yang jernih mengakui tindakan yang salah, keliru, dikarenakan pemikiran yang menyimpang yang namanya takfir. Intaha. Paham? Antum lihat kana fitna asakumullah, bagaimana caranya Pak Syir ini, Abu Umar,